Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Purbalingga di Radio Insani di Purbalingga, pendengar Radio 1 di Lombok, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV dan pemirsa Suro TV di Padang, dan para netizen di mana saja Anda berada melalui Facebook, YouTube ataupun Instagram atau streaming atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang surga. Senin yang lalu kita sudah membahas tentang syafaat. Tema kita yang akan kita bahas sekarang adalah orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Siapa mereka? Mereka orang Muslim yang memiliki dosa sangat besar. Mungkin banyak perintah yang diabaikan, semua larangan dilakukan. Orang Selacau bilang tunggul dirurut, catang dirumpak, tapi dia Muslim. Nah, orang itu akan menjadi orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Tapi kata orang Sunda deiwaimah wayahna, dia digodok dulu di dalam neraka. Selama berapa lama tergantung kadar dosanya. Yang lain seperti itu banyak tapi dosanya lebih sedikit sudah lebih dahulu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga seperti yang sudah kita bahas kemarin di Senin yang lalu. Nah, ini mah orang yang paling besar dosa-dosanya tapi masih Muslim, tidak kufur, tidak musyrik. Hanya banyak melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Diterangkan dalam banyak hadis. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan minha adkhulan al-jannah rajulun yakhruju minan nar habwa fa yaqulu Allahu lah idhhab fadkhulil jannah fa ya'tiha fa yukhayyalu ilayhi annaha milyan fa yarji'u fa yaqulu ya rabbi wajadtuha milyan فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَالِكُ قال فلقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة أخرجه البخاري ومسلم. Kata Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar tahu orang yang paling akhir keluar dari api neraka. Berarti orang ini ke mana dulu? Ke neraka dulu, tapi akan keluar. Aku tahu orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga. Setelah ini tidak ada lagi yang masuk surga. Tidak ada lagi yang keluar dari api neraka. Siapa dia? Dia adalah seseorang yang keluar dari api neraka dengan merangkak. Halangsud, kata orang Sunda mah. Lalu Allah berfirman kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah. Pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam surga. Dia pun mendatangi surga dan memasukinya. Tapi dia dihayalkan dalam pikiran dia bahwa surga itu sudah penuh. Tidak ada lagi kapling yang bisa dia tempati. Lalu dia berkata kembali kepada Allah, ya Allah, aku temukan surga itu sudah penuh. Lalu Allah berfirman, pergi lagi kamu ke surga, masuklah kamu ke surga, bagi kamu akan diberi seluruh kesenangan dunia dan diberi 10 kali lipat dari kesenangan dunia. Bayangkan kesenangan dunia yang sekarang aja semua orang terlena sudah, merasa nikmat. Nah sekarang 10 kali lipat dari hal itu. Lalu orang itu berkata, engkau mengolok-olokku ya Allah, engkau mentertawakan aku ya Allah, padahal engkau adalah raja semesta alam. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menceritakan hadis ini sampai kelihatan gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata, itulah orang yang paling rendah tingkatannya di dalam surga. Serendah-rendah tingkatan dalam surga, 10 kalimat dari seluruh 10 kali lipat dari seluruh kenikmatan dunia. Padahal kenikmatan dunia yang sekarang kita rasakan itu belum tentu 0,1%-nya karena terbagi-bagi oleh miliaran atau triliunan makhluk. Mungkin kita tidak bisa membayangkan kehidupan orang terkaya di dunia. Senangnya kayak apa, istananya kayak apa, kendaraannya kayak apa, makanannya kayak apa, dan seterusnya. Kita belum bisa membayangkan. Dan itu belum seluruh nikmat dunia dia rasakan. Ini 10 kali lipat dari seluruh nikmat dunia. Istananya 10 kali lipat lebih mewah daripada istana termewah yang pernah ada di dunia. Dan seterusnya. Itu yang terendah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada lagi hadis dari diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhir ahli an-nari khurujan minan nar rajulun yakhruju minha zahfa." Aku benar-benar tahu orang yang paling akhir keluar dari api neraka. Seseorang yang keluar dari neraka sambil merangkak. Lalu dikatakan, intolik fadkhulil jannah. Pergilah kamu dan masuklah kamu ke surga. Begitu dia masuk surga, fayajidun nasa qad akhadul manazil. Dia melihat semua ahli surga sudah menempati istananya masing-masing. Kemudian dia tidak melihat tempat untuk dia. Lalu dikatakan kepada orang itu, atadzkur zaman ladzi kunta fihi? Apakah kamu ingat enggak kepada waktu ketika kamu hidup di dunia? Kamu merasakan nikmat ternikmat di dunia, lalu dimunculkan lagi ingatannya. Lalu dia menjawab, na'am, iya. Kemudian dikatakan tamanni, coba kamu hayalkan tempat dan kondisi ternikmat yang pernah kamu bayangkan. Kemudian dikatakan lakalladzi tamannaita, maka kamu akan diberi kenikmatan sesuai dengan hayalanmu. Terserah mau menghayal apa, seindah mungkin, senikmat mungkin, semenyenangkan mungkin. Apa yang kamu hayalkan akan diberi wa asyratu adzafid dunya, dan 10 kali lipat dari seluruh kenikmatan dunia. Para ini orang durhaka ketika di dunianya. Makanya masuk neraka dulu. Setelah habis dosanya lunas oleh siksanya, merangkak keluar dari api neraka, dikasih tawaran yang menggiurkan seperti itu. Lalu orang itu berkata, atas khalubi wa antal malik, engkau mengolok-olok aku ya Allah, padahal engkau Rabbul Alamin. Disangkana herai. Disangkanya apa? Herai itu bercanda. Padahal benar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, falaqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhaku hatta badat nawajiduh. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini dengan tertawa sampai kelihat gigi gerahamnya. Ada kisah yang lebih detil lagi, lebih rinci lagi. Bagaimana orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga. Masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marrah wa yakubu marrah wa tasifuhu an-nar marrah fa idza ma jawazaha iltafata ilayha fa qala tabarakalladzi najjani mink laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga adalah orang yang berjalan di dalam neraka. Untuk keluar kadang-kadang dia jatuh, kemudian merangkak. Kadang-kadang masih disambar dari api neraka. Begitu keluar dari api neraka, dia menoleh ke arah neraka. Lalu berkata, maha barokah Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, dari neraka. Sungguh Allah telah memberikan pemberian kepadaku yang tidak dia berikan kepada seorang pun dari awal sampai akhir. Disangkanya hanya dia yang selamat dari api neraka. Padahal dia yang paling akhirnya. Yang lain-lainnya semua sudah ke surga. Dia yang paling akhir. Jadi Allah telah memberikan kepadaku pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Ini masih keluar dari neraka, belum ke surga. Maka diangkatlah di atas dia sebatang pohon. Pohonnya rindang. Ada air cai nyusu, naon bahasa Indonesia. Ada air nyusu. Air apa? Mata air. Mata air yang keluar. Bening, ya, bayangkan sudah kepanasan, dibakar dari api neraka, keluar melihat ada satu pohon rindang, tapi jauh. Orang ini berkata, Rabbi adanini min hadhis syajarah fali astadhilla bidhilliha. Ya Allah, dekatkan pohon itu kepadaku agar aku bisa berteduh di bawah kerindangannya. Wa ashrabu min ma'iha, dan aku bisa meminum airnya. Allah berkata, ya bna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Hai bani Adam, mungkin kalau aku beri apa yang kamu minta, engkau akan meminta yang lainnya. Biasanya orang mah sudah diberi hati, minta jantung. Sudah diberi jantung, minta apa lagi? Ginjal gitu. Akhirnya orang ini berkata, la ya Rabbi, tidak ya Allah, saya tidak akan minta apa-apa lagi. Cukup ingin berteduh di bawah pohon rindang dan meminum airnya. Aus panas, bayangkan. Fayu'adihu alla yas'alahu ghairaha. Dia berjanji tidak akan minta apa-apa lagi kepada Allah. Akhirnya Allah melihat dia tidak sabar lagi untuk memperoleh apa yang dimintanya, Allah berikan. Didekatkanlah pohon itu, digelontorkanlah air mata air yang bening, lalu dia pun mendekat, berteduh, dan meminum airnya secara lahap. Puaslah dia. Kemudian Allah dekatkan lagi pohon lain yang jauh lebih baik dari pohon yang pertama. Lebih indah, lebih rindang. Airnya lebih menggiurkan. Kemudian orang itu berkata, ya Rabbi adanini min hadhihi syajarah li asraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan lagi aku ke pohon ini untuk berteduh dan meminum airnya. Dan aku janji tidak akan minta lagi yang lainnya. Cikeneh. Cikeneh itu apa? Baru aja sudah janji enggak akan minta, sekarang minta lagi gitu. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Hai bani Adam, bukankah kamu tadi berjanji tidak akan minta apa-apa lagi? Terus, la'alli in adnaituka minha tas'alani ghairaha. Mungkin kalau aku beri sekarang, kamu minta yang lain lagi. Orang itu menjawab, tidak ya Allah, saya janji tidak akan minta apa-apa lagi kepadamu. Allah melihat ketidaksabaran orang ini, ingin memperoleh pohon yang kedua ini. Lebih rindang, airnya lebih menggiurkan. Akhirnya oleh Allah didekatkan. Orang ini kemudian berteduh. Sejuknya melebihi yang pertama. Meminum airnya. Kemudian nikmat minum airnya itu melebihi kenikmatan yang pertama. Lalu didekatkan ke sebuah pohon yang ketiga yang jauh. Lebih indah daripada yang pertama dan yang kedua, pohon itu di dekat pintu surga. Lalu orang itu berkata, ya Allah, dekatkan lagi aku ke pohon ketiga ini. Agar aku bisa berteduh dan meminum airnya, dan aku janji tidak akan minta apa-apa lagi. Dah dua janji dilanggar kan? Allah berfirman, hai bani Adam, bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak minta apa-apa lagi? Dia menjawab, iya, ya Allah, sekarang ya saya akan tepati janji saya ini yang terakhir deh. Gak akan janji apa-apa lagi. Allah melihat orang itu pun tidak sabar ingin memperoleh pohon yang ketiga. Lalu oleh Allah didekatkan. Lalu dia berteduh di pohon ketiga ini. Meminum airnya. Tiba-tiba, karena itu di dekat pintu surga ya. Dia mendengar suara ahli surga. Di dalam surga terdengar suara-suara kebahagiaan. Kegembiraan, keceriaan. Kata orang Sunda, pikabitan. Orang yang berbahagia, tertawa, ya, berbicara dengan pembicaraan yang menyenangkan. Akhirnya orang ini berkata, ay Rabbi adkhilniha, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Padahal sudah tiga kali janji itu, gak akan minta lagi, ya. Allah kemudian berfirman, ya bna Adam, wahai bani Adam, apa yang membuat engkau puas sehingga tidak berjanji apa-apa lagi? Akhirnya Allah berkata, Ayurdika in u'tika dunya wa mislaha ma'aha. Apa kamu puas enggak? Kamu ridho enggak? Kalau aku memberi kepadamu seluruh kenikmatan dunia dan dua kali lipatnya. Orang ini menjawab, ya Rabbi, atas tahzibi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau mengolok-olok aku, bercanda hari padahal engkau rabbul alamin. Lalu Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan hadis ini kepada murid-muridnya tertawa. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, alla tas'aluni mimma adhak. Kalian kenapa tidak bertanya kenapa aku tertawa? Murid-muridnya bertanya, mimma tadhak, kenapa engkau tertawa? Kata Abdullah bin Mas'ud, hakadha dhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, karena aku mendengar saat beliau menceritakan hadis ini, beliau pun tertawa. Maka aku pun tertawa. Jadi dulu ada adab para ulama ahli hadis, para perawi hadis. Sejak dari sahabat, kalau mereka menceritakan sebuah hadis ke muridnya, mereka berupaya ketika menyampaikannya itu persis sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis itu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini sambil duduk, dia pun duduk. Walaupun tadinya berdiri, duduk dulu. Kalau sambil berdiri, maka sahabat pun akan berdiri. Kalau Nabi menyampaikan ini sambil mengelus-ngelus jenggotnya, maka sahabat pun sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Begitu. Begitu juga tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ke muridnya. Terus begitu. Kenapa? Ini adab. Agar suasana yang tercipta ketika Nabi SAW menyampaikan hadis itu ke sahabat-sahabatnya juga tercipta ketika sahabat itu menyampaikan hadis itu ke tabi'in. Begitulah terus. Makanya ketika Nabi SAW tertawa menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud juga tertawa. Ditanya kenapa tertawa? Karena dulu Nabi pun tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, aku tertawa karena Nabi juga tertawa. Kemudian para sahabat yang mendengar saat itu bertanya, mimma tadhaku ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, min dhahki rabbil alamin. Hina qala atastahzi minni wa anta rabbul alamin. Aku tertawa karena Allah pun tertawa ketika mendengar orang tadi berkata, engkau bercanda kepadaku ya Allah, padahal engkau rabbul alamin. Lalu Allah menjawab, inni la astahzi'u mink walakinni ala ma asya' qadir. Aku tidak bercanda denganmu, tapi aku maha berkuasa atas apapun yang aku kehendaki. Akhirnya orang itu diberi 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Dan beliau menyatakan, Nabi menyatakan itu adalah orang yang paling rendah kenikmatannya, tingkatannya di dalam surga. Jadi dari hadis ini kita mengetahui ternyata orang yang paling durhaka di kalangan umat Islam, mereka ke neraka terlebih dahulu, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Yang lain-lain yang kedurhakaannya lebih sedikit sudah lebih dahulu ke surga. Ini yang paling akhir karena paling besar dosanya. Selama dia tetap muslim, tidak syirik, tidak kufur, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, kemudian masuk ke dalam surga, diberi 10 kali lipat kenikmatan dari kenikmatan dunia, dan itu adalah orang yang paling rendah tingkatannya di dalam surga. Hadis-hadis yang seperti ini amat sangat banyak, yang intinya adalah tidak ada seorang pun muslim yang abadi kekal dalam neraka. Pasti akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga, walaupun ada di antara mereka yang harus masuk dulu ke dalam neraka. neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita langsung ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abu Sa'id Al-Khudri juga mendengar penjelasan yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adana ahlil jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nar qibalal jannah wa muthila lahu syajaratun dzata dhil fa qala ay rabbi qarribni min hadhihi syajara li akuna fi dhilliha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga adalah orang yang sudah keluar dari api neraka, kemudian Allah palingkan wajahnya dari api neraka menuju surga. Setelah keluar, kemudian dia pandangan wajahnya diarahkan ke surga, tapi belum masuk surga. Lalu tiba-tiba ada pohon yang memiliki dahan-dahan yang rindang. Kemudian dari pohon itu keluar mata air yang jernih. Orang tadi habis dari neraka kepanasan, terus kehausan. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa berteduh dan meminum airnya." Akhirnya dijelaskan seperti yang diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Tapi ada tambahan, wa yudzakkiruhu Allahu sal kada wa kada. Lalu ketika sudah di dalam surga dan dia melihat seluruh kapling di surga itu sudah penuh, Allah bertanya. Kata Allah, mintalah seluruh kenikmatan yang ingin kamu inginkan, hayalkan. Dia pun berhayal sampai pikirannya tidak lagi mampu menghayalkan kenikmatan melebihi dari kemampuannya. Hayalannya itu sudah puncak, kayaknya ini nih ternikmat terindah gitu. Allah berfirman, "Huwa laka wa asyratu amsalha." Oke, akan diberikan kepada kamu kenikmatan seperti yang kamu hayalkan dan aku lipat gandakan 10 kali lipat. Akhirnya diberi dia. Masuklah dia ke dalam istananya. Lalu diiringi oleh dua istrinya dari kalangan bidadari surga. Dikasih bidadari surga. Dua lagi. Kemudian kedua bidadari surga itu berkata, "Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana lak." Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Itu rasa syukur bidadari surga. Jadi bidadari surga, sejak mereka diciptakan, sekarang ini sudah ada bidadari surga. Itu sudah amat sangat merindukan calon suaminya yang sementara ini masih hidup di dunia. Terus dipantau itu teh. Kita kan pernah menyampaikan hadis, ketika seorang istri di dunia menyakiti suaminya, disebut la yu'dir rajul zawzatuhu fid dunya illa qalat zawzatuhu fil akhirah minal huril 'ain. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suami itu di akhirat berupa bidadari surga itu berkata, "La tu'dhihi qatalakillah." Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Ambek tuh istri bidadari di surga itu. Sebentar lagi dia akan berpisah darimu dan akan menghampiri aku. Itu tuh. Jadi si bidadari surga itu memantau terus calon suaminya di dunia tuh. Dan dia tidak ridho kalau suaminya di dunia ini disakiti oleh istrinya di dunia. Cemburunya besar. Sampai ketika disakiti gemes dia. Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memberikan azab kepadamu. Dia hanya sementara hidup di sampingmu. Sebentar lagi akan menghampiri aku. Jadi ketika masuk ke dalam surga, sang bidadari surga menyambut sambil mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana lak. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Orang itu ketika masuk ke dalam istana yang kemegahannya 10 kali lipat dari istana termegah yang ada di dunia. Kenikmatannya juga beda. Dan kondisi fisiknya juga walaupun ketika mati aki-aki, sudah bongkok, sampai di surga mah apalagi? Kuat lagi, muda lagi, seusia 30 tahun. Cung di desa 30 tahun. Ada? 30? Ah, segini. Tapi lebih kasep, iya. Dan apa si kondisinya apa namanya staminanya Nabi SAW menyatakan bahwa satu laki-laki penduduk surga diberi kekuatan 100 kali lipat dari orang terkuat yang ada di dunia dalam hal hubungan seksual. Bayangkan 100 kali lipat itu teh dari orang terkuat yang ada di dunia. Orang terkuat yang ada di dunia kita gak tahu siapa. Tapi yang jelas, luar biasa. Ini 100 kali lipat, bayangkan. Nah, ketika dia memasuki apa namanya istana yang megah dengan bidadari surga yang luar biasa, yang cantiknya tidak ada bandingannya. Miss Universe lewat. Tidak ada bandingannya. Dia berkata, ma u'tiya ahadun misla ma u'titu. Kayaknya tak ada seorang pun yang diberi kenikmatan sebesar yang diberikan kepadaku. Padahal itu teh panghandapna. Padahal itu teh orang yang terendah tingkatannya di dalam surga, tapi merasa memperoleh nikmat yang paling besar. Bayangkan orang yang sudah duluan ke surga. Bayangkan kalau orang yang langsung masuk ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Dan bayangkan apabila orang itu berada di surga yang tertinggi. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka jauh lebih hebat dan lebih menyenangkan daripada yang diberikan kepada orang tersebut. Ya. Oleh karena itulah maka besarnya nikmat Allah dan agungnya anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh itu luar biasa. Allah berfirman, Inni a'dadtu li'ibadiyas solihin. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun samiat, wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan oleh pikiran manusia. Sehebat apapun khayalan kita tentang indahnya surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada khayalan kita. Ya, inilah hadis-hadis yang berisi tentang orang yang terakhir masuknya ke dalam surga. Dia adalah orang muslim yang paling besar dosanya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, tapi akhirnya keluar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan urutan cerita yang tadi diterangkan. Dikasih dulu apa? pohon dengan airnya, ya, dia ingin dikasih pohon kedua, pohon ketiga. Pohon ketiga ada di mana? Di dekat pintu surga. Pas di pintu, di pohon ketiga mendengar suara ahli surga. Habita, ya, ingin, akhirnya ingin dimasukkan ke dalam surga. Setelah masukkan ke dalam surga, udah penuh. Akhirnya diberikan 10 kali lipat dari khayalan terindah dia. Sampai akhirnya dia merasa satu-satunya orang yang diberi kenikmatan terbesar yang tidak diberikan kepada orang lain, padahal itu teh yang paling rendah dan paling kecil kenikmatannya dibanding ahli surga yang lain. Ya, timbul pertanyaan. Itu kan nanti pada hari kiamat. Adakah orang yang sudah masuk ke dalam surga sebelum kiamat? Ternyata ada. Siapa mereka? Nanti hari Senin yang akan datang kita akan bahas. Dengan judul Alladzina dakhalul jannah qabla al-qiyamah. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga sebelum hari kiamat. Sekarang cukup sampai di sini aja dulu. Insyaallah lanjutannya akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan jadikan momen untuk tanya jawab. Dan kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penyampaian ilmu di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar sekalian, kami silakan untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel bisa bertanya langsung melalui kolom komentar yang ada. Baik, yang pertama dari jamaah di Selat Sawu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apa benar seseorang yang mati belum sempat bertobat, dia muslim dan tidak berbuat syirik, apakah orang tersebut bisa juga mendapatkan ampunan Allah, tidak diazab dan masuk surga? Syukran, jazakallahu khair. Iya, barakallahu fik. Apa benar ada orang muslim dosa besar mati sebelum tobat tapi dosanya diampuni dan tidak masuk dulu ke dalam neraka dan langsung ke dalam surga? Benar, itu ayat, itu Al-Quran. Bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa ini kebawa mati, ya. Dan akan mengampuni dosa selain syirik. Walaupun kebawa mati. Bagi semua orang, tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan ayat ini bagi orang yang tidak taubat. Jadi kalau perbuatan syirik terbawa mati, tidak taubat, maka tidak diampuni. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum matinya dia taubat dari perbuatan syiriknya, maka dia akan diampuni. Karena para sahabat pun dahulu sebelum masuk Islam mereka orang-orang musyrik, tapi tobat dari syiriknya masuk Islam dan diampuni. Dan dosa selain syirik walaupun terbawa mati juga akan diampuni, tapi tidak bagi semua orang. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang itu? Orang itu adalah orang yang memiliki beberapa perkara penghapus dosa selain tobat. Jadi tobat jelas menghapus dosa, tapi selain tobat banyak yang bisa menghapus dosa. Apa saja? Pertama, seluruh amal baik itu menghapus dosa. Baik sholat, saum fardu atau sunnah, sholat fardu ataupun sunnah, ngaji seperti ini, infak sodakoh, tersenyum kepada sesama manusia, itu semuanya menghapus dosa karena kebaikan. Semuanya berupa kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kedua, yang juga bisa menghapus dosa adalah musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi, rasa sakit, baik fisik ataupun psikis, sampai kesedihan, ketegangan, ketakutan yang dirasakan oleh seorang, itu menghapus dosa. Makin banyak menderita karena kemiskinan, karena status sosial yang rendah, karena kondisi fisik yang lemah lalu sakit-sakitan, karena ketegangan dan ketakutan, karena sering diteror orang, difitnah orang, digibahi orang, itu semua menggugurkan dosa-dosa. Itulah yang menyebabkan para nabi, orang-orang soleh, pahalanya lebih besar dan dosanya lebih sedikit. Karena apa? Karena mereka orang yang banyak melakukan kebaikan dan banyak disakiti orang. Para nabi ada yang menyakiti? Banyak, tidak ada seorang pun nabi kecuali pasti disakiti oleh musuh-musuh dakwah. Ya, ada yang dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mau membunuhnya? Banyak, cuma enggak berhasil. Sampai perang, sampai dihina, sampai diberikan gelar-gelar buruk, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila gitu ya, disebut pendusta. Ah, semua sebutan sudah diberikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Demikian juga para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang menyampaikan syariat Islam melalui dakwahnya pasti banyak disakiti oleh orang-orang yang merasa tersinggung dengan dakwah. Banyak digibahi, pasti itu ya. Banyak diberi gelar-gelar buruk ya. Banyak diberikan celaan-celaan dan yang sejenisnya. Itu menimbulkan efek apa? Sedih, sumpek, kecewa, tegang, kadang takut gitu ya. Ah, itu menggugurkan dosa-dosa. Ini faktor kedua yang menyebabkan dosa gugur walaupun tidak tobat. Pertama, melakukan banyak kebaikan. Kedua, mengalami banyak penderitaan, musibah. Terus ketiga, doa orang lain yang memintakan ampunan untuk kita. Kita umpama ngasih ke orang yang kesusahan, dikasih gak seberapa uang, mungkin 5 ribu, 10 ribu. Orang itu berdoa, alhamdulillah ya Allah, ampuni dosa dia, masukkan dia ke surga ya Allah dengan keluarganya, sehatkan ya. Umpamanya kita parkir, biasanya motor 2 ribu kan, kita kasih 10 ribu. Dan jazakallah lagi gak geleger tuh, jazakallah singkat tambihan deh, 10 kali lipat. Orang itu, aduh kaduhungan 10 ribu, 10 kali lipat dengan 100 ribu. Seperti itu tuh. Doa orang lain bagi kita ya. Doa anak kita, doa orang tua kita, doa murid kita, doa guru kita, ya Allah ampuni dia. Begitu tuh. Ada efek? Ada. Kalau tidak ada efek mah tuh untuk apa ada sholat jenazah? Isi sholat jenazah minta apa? Minta ampunan untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi marhalahu, sampai akhirnya itu diucapkan oleh ribuan orang. Walladzina min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, jadi orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah mati sampai doanya diterima oleh Allah dan efeknya menggugurkan dosa orang-orang tersebut. Ya. Asal kita soleh, kita ini didoakan oleh miliaran manusia di dunia. Kenapa? Karena setiap muslim di dalam sholatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, semoga keselamatan tertimpah kepada, tercurah kepada kita dan kepada hamba-hamba engkau yang soleh, ya Allah. Jadi kalau kita soleh itu kena doa semua kaum muslimin di dalam sholat-sholat. Itu menggugurkan dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat yang juga menyebabkan dosa dihapus walaupun tidak taubat, taubat adalah syafaat. Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari para malaikat, syafaat dari sesama mukmin, syafaat dari orang-orang, bahkan makhluk, binatang-binatang seringkali mendoakan ampunan untuk kita. Kita ngaji seperti sekarang nih. Itu triliunan makhluk, malaikat di langit, malaikat di bumi, binatang-binatang, semut-semut, ikan-ikan, itu memintakan ampunan untuk kita tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut laysalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi, sampai-sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semua bersolawat. Solawat mereka itu minta ampunan, memintakan ampunan untuk orang yang belajar dan mengajarkan ilmu Allah Azza wa Jalla, yang belajar ngaji seperti ini. Nah, mereka semua beristighfar untuk kita, ya berguguran dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari hal itu. Nah, jadi orang yang memperbanyak kebaikan, orang yang sering mengalami musibah, orang yang sering infak dan sedekah, orang-orang yang sering berbuat kebaikan lalu didoakan orang lain, orang-orang yang sering ngaji seperti ini, maka dosanya berguguran. Diampuni oleh Allah SWT walaupun tidak tobat. Inilah yang dimaksud wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa besar selain dosa syirik walaupun tidak tobat, tapi hanya bagi orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, kalau ada seorang muslim yang dosanya tidak diampuni, berarti pertama dia tidak tobat. Kedua, kebaikan-kebaikannya sedikit. Sehingga yang terhapus oleh kebaikannya, dosanya hanya sedikit juga. Terus ketiga, mungkin jarang mengalami penderitaan, musibah, hidupnya senang terus. Dia berkuasa, dia kaya, banyak uang, banyak pengikut, banyak pendukung, jarang dia itu menderita. Sekali ada orang yang macam-macam, kirim orang. Kan gitu kan? Terus, ngaji kayak gini gak pernah. Malah anti ke pengajian. Dan banyak lagi, semua faktor penyebab terhapusnya dosa tidak dia miliki. Nah, ini yang utuh dosanya. Tidak diampuni, tobat tidak, faktor penghapus dosa juga tidak memilikinya. Ini yang masuk dulu ke dalam neraka tadi. Ya, jadi tidak semua orang yang berdosa besar itu pasti ke neraka karena dosa-dosanya, enggak. Karena ada yang terhapus, tapi tidak semua orang mengalaminya. Hanya orang-orang yang tadi disebutkan. Makanya, perbanyak tobat, perbanyak kebaikan, dan ketika memperoleh musibah, sabar, ini menghapus dosa, menggugurkan dosa. Peperihin, kata orang Sunda, makanya peperihin tobat tara, melakukan kebaikan jarang. Nah, Allah sayang ke kita, ingin dosa-dosa kita digugurkan, dikasih musibah. Kalau orang berdosa, Allah tunggu tobatnya. Enggak. Allah tunggu kebaikan-kebaikan dia. Enggak juga. Tapi Allah ingin menghapus dosa dia. Tapi dia tidak tobat, tidak melakukan kebaikan. Udah dikasih musibah, penderitaan. Dengan penderitaan itu, gugurlah dosa-dosanya dan dia bersih kembali dari dosanya tadi. Tuh begitu, ya. Perbanyak tobat, istighfar, banyak kebaikan, bersabar ketika mengalami penderitaan, banyak-banyaklah berbuat baik ke sebanyak mungkin orang agar mereka mendoakan kita dan amalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita memperoleh syafaat dari para malaikat, syafaat dari Nabi SAW dan syafaat dari sesama kaum mukminin. Ya, wallahu a'lam. Mangga deui Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ilham di Baros. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, salah satu penghalang masuknya surga seseorang adalah karena hutang. Sedangkan pahala sholat sunnah subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Apakah pahala sholat subuh bisa dipakai untuk membayar hutang yang berupa harta kepada orang lain? Barakallahu fiik. Enggak bisa. Nanti hutangnya enggak dibayar, udah cukup 2 rakaat qoblas subuh aja, lunas. Barakallahu fiik. Jadi 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya dari segi pahala. Karena pahala itu apa? Abadi. Kalau dunia dan isinya pasti akan kita tinggalkan. Nabi SAW menyatakan, seandainya di kedua tangan seorang hamba tergenggam seluruh kekayaan dan kekuasaan dunia, dia penguasa dunia umpamanya, lalu dengan itu dia mengucapkan alhamdulillah, niscaya ucapan alhamdulillahnya jauh lebih baik daripada kekayaan dan kekuasaan yang tergenggam di tangannya tadi. Kenapa? Karena kekayaan dan kekuasaan pasti akan binasa, hancur, ditinggalkan. Adapun pahala dari ucapan alhamdulillah abadi terus sampai ke akhirat. Balasannya tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Itu baru alhamdulillah. Apalagi salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya jauh lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan isinya, ya. Nah, apakah pahala dari sholat itu bisa menyebabkan terhapusnya dosa hutang? Tidak, jangankan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuhnya dan seluruh sholat fardu yang 5 waktu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat sunat qoblah subuh, itu pun tidak bisa menutupi dosa hutang. Kalau bisa menutupi, mah pinjam aja terus. Terus yang rajin sholat, ya. Maka itu tetap akan diapa? Diperhitungkan dan harus ditunaikan, harus dilunasi, ya. Wallahu a'lam. Terakhir Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Ada penelpon katanya Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Didin di Cimahi, Pak. Oh iya, silakan Pak Didin. Oh, belum ya. Bapak kita. Barakallahu fikum Ustaz. Rika, mau nanya Ustaz, apakah boleh bersalaman dengan nenek-nenek yang bukan mahram kita itu, Ustaz? Karena kalau tidak salaman dianggap tidak sopan gitu, Ustaz. Terus pertanyaan yang keduanya apa, Ustaz? Bolehkah menyuhun tangan atau meletakkan tangan orang yang lebih tua ke kening kita saat bersalaman sebagai bentuk penghormatan gitu, Ustaz? Tidak dicium tapi di ke kening gitu. Syukran Ustaz. Afan Didin dicium. Itu tuh Didin orang. Iya. Ada dua pertanyaan. Boleh enggak bersalaman dengan nenek-nenek yang bukan mahram? Gitu ya. Karena kalau tidak salaman dianggap apa? Tidak menghargai. Jangankan ke nenek-nenek. Ke gadis ngajak salaman kita tidak terima, maka dianggap tidak menghormati. Menghormati secara uruf maksudnya. Uruf itu kebiasaan tradisi di kita. Tapi yang lebih harus kita hormati adalah aturan syariat, bukan aturan uruf. Kalau syariat bertolak belakang dengan uruf, ya syariatlah didahulukan. Kalau uruf mah bikinan manusia, kesepakatan manusia, Kalau syariat mah bikinan Allah. Kalau uruf mah hanya di dunia, kalau syariat mah sampai ke akhirat. Jadi syariat jauh lebih utama daripada kesepakatan manusia, ya. Nah, bolehkah bersalaman dengan wanita yang sudah tua yang bukan mahram? Tetap tidak boleh. Tetap tidak diperkenankan. Karena keumuman larangan tentang hal itu. Tapi bukankah kita sudah tidak punya syahwat kepada dia? Iya, tapi bagaimana dengan dianya? Ya udah peot gitu ya, sudah bungkuk, ahwal, ngurunyud sugan. Kitanya, tapi dianya gimana? Duh ya budak kasep, ngora, gitunya gagah. Jadi lama digegewuk. Jadi tetap tidak boleh, ya. Tapi dianggap tidak menghormati, awalnya begitu. Orang yang belum terbiasa melihat pelaksanaan syariat Islam, lalu ada orang yang melaksanakan kaget, apapun itu. Tapi lama-lama tahu, oh ini aturan agama. Akhirnya ikut. Jadi kita harus menjadi perintis kebaikan. Jadi awal kita tidak mau salaman, oh mental itu bergejolak itu, ya. Ah, salaman weh sekali-kali mah bisa tobat ku istighfar, kan gitunya. Akhirnya perang di dalam dada kita. Tapi kalau iman lebih kuat, enggak. Celaan manusia enggak seberapa, celaan Allah dahsyat. Akhirnya kita tidak mau salaman. Orang bereaksi menikitu-kitu teuing, kan gitu ya. Teu sopan dan seterusnya awal. Tapi lama-lama ketika mereka melihat kita loyal terhadap seluruh aturan agama, oh tahu. Memang begitulah seharusnya. Akhirnya mereka sering ikut. Akhirnya mereka mengikuti kebiasaan kita tidak bersalaman secara langsung. Ya, akhirnya menjadi terbiasa. Kita memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti contoh dari kita. Ya, jadi jangan kalah mental untuk mengamalkan syariat ini. Kalau umpamanya setiap syariat yang kita langgar karena tradisi, karena tidak mau dianggap aneh oleh orang, akhirnya kita bisa melanggar seluruh ketetapan syariat. Di daerah Eropa dan Amerika, minum itu pasti beralkohol. Terus kita ditawar. Kalau menolak, tidak sopan. Apakah kita ya demilah gitunya? Supaya dianggap sopan, lakwe gitu. Wah, itu larangan Allah yang besar dilanggar, ya. Terus ada budaya kalau ketemu laki dengan perempuan, bukan hanya salaman, tapi cipika-cipiki. Apakah kita akan lakukan juga demi menghargai orang? Enggak sama sekali. Kita harus lebih menghargai syariat Allah daripada budaya, daripada uruf, daripada adat, kebiasaan. Kalau budaya mah bikinan orang, kesepakatan orang. Kalau syariat mah bikinan Allah. Kalau budaya mah untuk di dunia saja, kalau syariat mah sampai ke akhirat nanti. Mana yang kita pilih, ya? Jadi pertama itu. Kedua itu naunnya. Nah, boleh enggak mencium tangan orang yang kita hormati atau tidak mencium, tapi kadang ada yang ke pipi, ya, kadang ada yang ke kening, kadang ada yang dicium sama bibir. Kalau di daerah Timur Tengah, justru orang yang menghormati mencium ubun-ubun orang yang dihormati. Jadi budaya itu berbeda di setiap tempat. Di kita kan gak pernah kita melihat seorang anak mencium ubun-ubun orang tuanya, ya. Gak pernah. Yang ada orang tua yang mencium kening anaknya. Kalau di Timur Tengah begitu. Pas ada ustadz, kalau saya sebut di sini kenal, pendek, lebih pendek daripada saya. Di Mekah ketemu dengan seorang ulama, namanya Syekh Ali Hasan Al-Asari. Itu kan jangkung, ya. Si Arisan janggung badak. Jadi pas salaman mau mencium ininya, kebayang enggak? Hanya sampai ke dada. Tapi beliau memberikan, tertunduk, dan itu jengkek si ustaz tersebut, ya. Si ustaz tersebut jengkek, kemudian mencium, ya. Itu uruf, dibolehkan. Para ulama zaman dahulu melakukan itu. Imam Muslim dengan Imam Bukhari itu guru dengan murid. Dan banyak berselisih pendapat dalam masalah hadis. Tapi ketika berjumpa, Imam Muslim mencium tangan Imam Bukhari, ya, untuk menunjukkan begitu agungnya kedudukan Imam Bukhari dalam pandangan Imam Muslim, karena keilmuannya. Para ulama membolehkan mencium tangan orang yang kita hormati, bahkan kalau daerah Timur Tengah bukan mencium tangannya, tapi mencium ubun-ubunnya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama sebagai adab, ya. Adapun kitanya yang ketika akan dicium lebih utama untuk menghindar. Kita umpamanya ada siapa saja murid kita yang mau mencium tangan kita, apalagi dengan postur membungkuk begitu, lebih baik dicegah untuk menghilangkan adanya apa? Ujub di hadapan sesama manusia, merasa diri mulia. Karena orang yang paling, ya, buruk adalah orang yang merasa dia mulia dalam pandangannya, padahal sebenarnya dia hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sampai ada yang menyatakan, a'udzu billahi min an akuna 'aziman fi nafsi wa shaghiran fi innallahi azza wa jalla. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang menganggap agung dalam dirinya, dalam pandangan diri sendiri, padahal hina dan kecil menurut Allah Azza wa Jalla. Jadi sebaiknya dihindarkan. Adapun kalau kita ketemu guru, ketika ketemu para ulama, silakan lakukan untuk menghormati mereka di mata kita, ya. Cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.